kita tawa berjumpa. Rasa rindu membara terpendam di dada. Kini aku datang, kini aku datang menebus janjiku. Mariati, cincin siapa yang melingkar di jari manismu? Rasa berhenti jantung ini menggenggam tanganmu. 5 tahun lamanya kita tak berjumpa. Rasa rindu berubah menjadi kita tak berjumpa. Rasa rindu berubah menjadi kecewa. Tak berjumpa, rasa rindu berubah.